dan kudrat menguji insani tabah. Jangan sekali mengalah, dia adalah perjuangan. Biarkan ranum di genggaman, asalkan tak gugur dan rapat menyapa bumi. Biarkan rindu bergelora, pastinya mengorban.